Mitra bisnis, lambatnya pertumbuhan beberapa sektor penting pendukung kemajuan ekonomi nasional dinilai akibat peran pemimpin yang tidak maksimal. Kemudian timbul anggapan di masyarakat bahwa perekonomian kita membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang bisa dikategorikan sebagai pemimpin muda. Kemampuan pemimpin seperti apa yang saat ini dibutuhkan? Untuk membahas hal itu, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Saya sebenarnya nggak sepakat kalau dibilang bahwa ide yang bagus hanya datang dari orang muda. Not necessarily bahwa yang tua harus selalu buruk. Tetapi yang terjadi itu begini seringkali. Ini pandangan orang dan nggak bisa juga disalahin. Dan ini di Cina dilakukan. Ya, ketika mereka melakukan transformasi, Cina itu melakukan sesuatu yang namanya potong generasi. Ketika dia melakukan transformasi ekonominya, dia melakukan tindakan yang namanya potong generasi, di mana generasi yang tua itu kemudian ditempatkan dalam posisi-posisi yang mulia gitu loh, sebagai dewan ini, sebagai apa. Kenapa tujuannya? Karena mereka menganggap bahwa ide-ide yang fresh ini datang dari orang-orang muda. Karena orang-orang muda itu sering datang dengan ide-ide yang baru. Tapi pertanyaannya adalah apakah selalu orang-orang muda? Nggak harus juga. Kalau menurut saya sih, sebetulnya selama dia datang dengan ide baru, dia punya integritas, itu oke. Nggak persoalan dengan usia. Yang paling penting adalah diberikan ruang di mana kompetisi bisa terjadi, kemudian ide-ide baru bisa muncul. Kenyataannya, anggapan sebagian kalangan terhadap orang muda yang menjadi pemimpin dirasa lebih bisa memberikan perubahan. Kalau seperti itu, bagaimana Mas? Yang paling bahaya itu adalah stereotyping. Jadi kalau kemudian kita, tadi Anda bilang, secara umum harus begini, maka kemudian dibikin peraturannya. Pokoknya pemimpin nggak boleh tua, yang penting harus muda. Nah, yang paling baik untuk melihat itu adalah, kenapa kita nggak nilai dari substansinya, nggak lihat latar belakangnya. Jadi kalau menurut saya, isunya itu bukan pada persoalan tua, muda, jadi bukan kategori umur. Karena ini kan kita bukan pertandingan renang kelompok umur atau pertandingan sepak bola kelompok umur gitu kan. Kita bicara mengenai ide. Kalau kita bicara mengenai ide, kita bicara mengenai result, maka yang harus dinilai adalah idenya dan resultnya. Orang seperti Deng Xiaoping, dia melakukan reform pada usianya udah tua pada waktu itu. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.